Siki Petrus paos 3. Kadi asapunika taler para semeton sane istri, patut setinut ring rabin semetone, mangdane yening wenten mekudang-kudang saking pantaran ipune, sane tan percaya ring sabdan ide sang yang widiwasa, ipun preside percaya melantaran parisolah semetone. Tan buat semeton ngemedalang baos angan abuku, santukan ipun pacangan tenang indik parisolah semetone sane suci miwah astiti bakti. Sampunangja semeton mepayas cara sekala, minekadenipun mepusungan sane becik, wiaden ngangge sarwo mas-masan, wiaden ngerangsuk pengangge sane sarwo endah, mangdane semeton kanten ayu. Nanging payasinja ragan semetone antuk solah sane becik, antuk mana sane darmo tur ngalap kasor, sane luweh penghargan ipun ring ayun ide sangyang widiwasa. Santukan duke nguni, para istrine sane astiti bakti, miwah sane ngajap-ajap ide sangyang widiwasa, ipun pada mayasin dewek ipune, melantaran ipun setinut ring lanang ipune. Minekadenipun dane sarah, sane kadia sapunike, dane setinut ring dane Abraham, miwah nyamat dane Abraham, pemekel tiange. Sane mangkin semeton, dados oko okan danene, yening sampun semeton mepekardi ayu, miwah tan ajrih ring selwiring painikan. Kadia sapunike taler para semeton lanang, sejeroning semeton mepumahan sareng rabin semetone, semeton patut uning, mungguing rabin semetone punike merago lemet. Punike awinane semeton patut ngajiang ipun, santukan ipun jago nampi paice urip saking ide sangyang widiwasa, sareng-sareng ring semeton. Laksanayang je kadiasa punike, mangdane pengastawan semetone tan kapialangan. Cutatipun, para semeton sinamian patut seguluk ring kayun miwah nungil rasa. Saling tresnain je ring pantaran semetone, sekadi anak sade me semetonan, semaliha pada saling sayangang, miwah pada saling ngalap kasor. Sampunang je semeton nguales laksana sane ale, antuk pekardi sane corah, wiadin temah kewales antuk temah, nanging tunasang je merte, santukan semeton sampun kejanjiang jagi nampi merte antuk ide sangyang widiwasa, dawak ide ngesengin semeton. Sekadi kekecap ring cakepan sucine kadi asapuniki. Sapo sira je memanah moleh urip, semaleha muponin masa sane becik, ipun patut nyaga layah ipune, mangda sampuna ngucap ala, miwah tan malih mobab. Ipun patut ngutang laksana sane ala, raris mepekardi ayu, ipun patut ngulati, miwah ngusahayang dami. Santukan ide sang penembahan punika, tansah mecingak ring anake sane patut, miwah tansah mirengang pinunas ipune, nanging ide tan lingu ring anake sane mepekardi ala. Sapo siroke sane pacang yang kalen semeton, yening semeton tansah mepekardi sane ayu, nanging yen semeton ketibenin sengsara, melantaran semeton ngemargiang sane patut, amate bagian semetone. Sampunang je ajrih ring manusia, tur sampunang je semeton mewah. Nanging astiti bakti je ring ide sang Kristus, sejeroning angen semetone, tur sungsung je ide dados penembahan semetone. Semeton patut tansah sedia nyaurin pitaken anake ngeniang inik pengajap-ajap semetone. Nanging kleh tehang je indike punike, antuk kayun sane jujur miwah bakti. Semaliha angen semetone patut tansah ening, mangdane yening wenten anak sane mausang tan patut, ngeniang indik parisolah semetone, astiti bakti ring ide sang Kristus, ipun pacang kimud melantaran baos ipune punike. Santukan becikan irage nandang sengsara, melantaran irage mepekardi ayu. ketimbang ring melantaran irage ale, yening indike punike kekar sayang antu ide sang yang widiwase. Sawet ning ide sang Kristus ngerage sampun sede pebuat semeton. Ide sampun sede apisan buat nebus dosan sekancan anake, inggih punike pebuat anake sane becik miwah anake sane corah. Mangdane ide preside nuntun semeton ka ayun ide sang yang widiwase. Ring sekalanipun, anggan idane kesedayang, nanging secara rohani ide kenyenengang. Semaliha sejeroning ide nyeneng merage roh punike, ide sampun lungo buat midar tayang orti rahayu ring sekancan roh-rohe sane kebande. Inggih punike, roh-roh anake sanetan astiti bakti ring ide sang yang widiwase. Rikala ide nyinahang kesabaran idane, duke ide nyantosang danenuh, muputang praun danene. Sejeroning praune punike, wenten anak wantah akidik, inggih punike wantah kutus diri, sane kerahayuang luput saking toyane punike. Sane mangkin, toyane punike dados pratiwimo indik lelukatan, sane ngerahayuang semeton. Lelukatane punike, boyoje ngicalang reget sane sekala saking sikian iragane, nanging dados pasubaya, pemantu kering ide sang yang widiwase, sane metu saking manah sane becik. Lelukatane punike ngerahayuang semeton, melantaran nyeneng ide sang yang Yesus Kristus saking pantaran anake padem. Ide sampun mungah kesuargan, raris irike melinge ring genah sane keledangin antu ide sang yang widiwase, tur ide merentah sekancan malaikate, miwah para pemerintah lan penguasa sane wenten ring akasane.